Mengapa, mengapa tidak dari semula? Kalau kau tak suka, jangan bersandiwara. Hilanglah cinta yang kita bina. Mulutmu mengapa berbeda? Terima kasih.